terus Musa ngebunuh orang, terus Musa kehausan di tengah-tengah padang pasir, ketemu cewek terus ngasih minuman ternaknya tapi gak dibayar. Semua ini rencana Allah yang kita gak ngerti sekarang. Tapi someday ketika kita udah ngelihat hasilnya, kita akan mengatakan, Masya Allah, Allah Maha Besar yang mengatur hidup saya sampai menjadi seperti sekarang ini. Makanya saya pernah cerita, mungkin teman-teman ada yang nonton di YouTube, dulu ketika di Mesir, pulang dari Mesir tuh saya ikut istri ke Bandung. Istri saya ngajar di Bandung, akhirnya kita ke Bandung. Saya gak senang, waktu itu belum dapat hidayah ya, gak senang ngajar di kampus, gak senang ngajar di pondok pesantren. Tapi karena terpaksa, gak ada kerjaan, saya ngelamar-lamar gitu ke pondok-pondok pesantren. Semua nolak. Alasannya sama, lebih banyak guru daripada murid. Ya udah deh, gak apa-apa. Karena gak ada yang nerima, saya pikir, kok saya pulang-pulang jauh-jauh dari Kairo tapi gak punya kerjaan ya? Kayak melas gitu. Malah ngelamar jadi kuli aja gak diterima. Soalnya kuli itu yang dilihat keahlian dan otot kan. Saya punyanya ijazah LC, gak nyambung dengan perkulian gitu. Akhirnya gak punya kerjaan, saya nerjemahin buku. Udah capek-capek nerjemahin buku, pas dikasih ke penerbit, katanya buku itu udah terbit, diterjemahin sama orang lain. Saya salah milih judul. Akhirnya nulis buku sendiri yang belum diterbitin orang, walaupun kalau bahasa Sunda mah capruk, gak jelas ngomong apa gitu. Pokoknya nulis aja, ngomong, nulis, udah selesai nulis, dikasih ke penerbit, gak ada yang mau nerbitin, karena gak layak katanya. Kan ini adegan-adegan yang awalnya kita anggap sebagai kesulitan, musibah kan? Karena gak mau diterbitin sama penerbit, akhirnya saya kepikiran lagi, ya udah kenapa gak diterbitin sendiri aja. Diterbitin sendiri, alhamdulillah minjem uang dari teman 30 juta dan dia Allah takdirkan dilembutkan hatinya, mau aja, padahal gak kenal amat, baru kenal juga beberapa bulan, mungkin ngeliat muka saya tuh muka melas gitu ya. Jadi saya pinjam uang, pinjam dong 30 juta. Oh iya, ya udah ambil aja 30 juta. Dia punya percetakan, sampai sekarang jadi teman baik. Dia yang punya percetakan, udah gak apa-apa Ustaz, cetak aja ntar bayarnya waktu terserah Ustaz. Dikasih waktu 6 bulan. Saya cetak, udah gitu terbitin sendiri, dijual seluruh Indonesia. Caranya kirim pakai bus-bus malam gitu kan. Saya pakai kardus Marlboro, ngangkat. Jadi saya penulis, saya kulinya, saya direktur penerbitnya, pokoknya apa sendiri aja semuanya, ngangkat di jalan raya. Nih, saya mau ngirim buku. Oh, buku siapa? Ada tuh orang yang nulis bagus tulisannya gitu. Kirim ke Sumatera, ke Sulawesi, ke Jawa, udah dikirim, nggak ada yang balik. Terus laporannya nggak jelas, orangnya kemana nggak ngerti karena nggak kenal amat gitu, lewat internet doang, lewat email, nggak ada laporan. Waktu itu sekitar 3.000 buku, 1.000 yang dikirim keluar kota itu raib aja, gak ada hasil. 2.000 lagi, ya udah saya jual di Bandung aja kalau kayak gini. Jual di Bandung, pas ada kayak Islamic Book Fair ya, pameran buku Islam. Saya nyewa satu space di stand salah satu penerbit Islam di Bandung. Gak nyewa stand, nyewa space doang di depan. Saya pakai X banner, terus pakai meja, ngangkut pakai motor sendiri, pakai topi biar gak ada yang tahu, pakai masker. Ngerjain sendiri semuanya, udah beres semuanya, pergi ke belakang, ganti baju yang baju kemeja, pakai dasi gitu, sepulpen. Udah gitu, pakai rambutnya dirapiin, berdiri di sebelah X-Banner. Orang-orang pada gak kenal kan buku ini baru banget, ini buku apa? Oh ya, ini bukunya bagus, siapa penulisnya? Karena di X-Banner itu, wajah paling besar tuh wajah saya. Jadi tulisan buku apa tuh kecil-kecil aja, yang penting wajah yang gede gitu. X-Banner foto saya yang paling besar. Qadarullah, waktu itu saya ngambil foto kan sembarangan aja dari foto-foto lama tuh. Saya ada foto baju putih dan mungkin kalau orang perhatiin kelihatan. Ternyata di sini ada uang 1.000. Kelihatan ada uang 1.000 di foto itu teh. Saking memprihatinkan. Mulai alhamdulillah 3 bulan bisa membayar hutang di percetakan. Mulai berkembang, bikin bisnis. Waktu itu belum ada pulsa di Alfamart Indomaret, masih M-Kios gitu. Punya 60 cabang M-Kios di Bandung. Mulai masuk ke jual beli mobil bekas, masuk ke properti, terus ujung-ujungnya alhamdulillah balik lagi kepada habit, yaitu dunia dakwah. Jadilah sekarang di Pemuda Hijrah, dan saya tinggalkan yang usaha-usaha kayak gitu biar fokus kepada dakwah. Tapi akhirnya saya berpikir, kalau dulu saya mungkin diterima di ngajar di suatu tempat, mungkin saya gak akan pernah

Wah nih Aisyah nih postingannya gak benar nih, Aisyah hapus, jangan posting kayak gitu, atau ganti aja captionnya yang gak gitu-gitu amat gitu. Di unlike sama Abu Bakar, hampir unfollow, kan bahaya kalau di unfollow kayaknya. Kata Abu Bakar, ya Aisyah, why hak gitu, kenapa kamu mengatakan hal demikian kepada Rasulullah? Allah aja percaya kepada Aisyah, siapa kamu gak percaya kepada Rasul, siapa kamu gak percaya kepada Rasulullah. Didorong sama Abu Bakar, dorong gini, langsung dibelain sama Rasulullah. Ya Abu Bakar, jangan sakiti istri saya. Kami enggak datang ke sini supaya kamu menyakiti istri saya. Marah-marah Rasulullah ke Abu Bakar. Terus Abu Bakar, ya, ya Rasulullah, maaf, maaf. Dibelain. Abu Bakar minta maaf, dibelain sama Rasulullah. Rasulullah lihat ke belakang. Aisyah, tuh lihat tuh aku belain kamu kan? Mana dalil? Gak ada dalil yang keluar sama sekali. Akhlak yang keluar, yang di display itu akhlak dulu. Nanti kalau udah tertarik dengan akhlak, dia masuk ke dalam outlet itu, baru ngomongin dalil. Aisyah tuh aku belain kamu kan? Ya. Terus sekarang gimana kata Rasul? Udah kita pulang aja yuk, daripada orang itu ngamuk gitu. Pulang. Aisyah takut sama ayahnya, pulang dianterin lagi sama Rasulullah. Udah happy lagi tuh. Ternyata menyelesaikan masalah diantara kita itu dengan akhlak juga selesai. Kadang-kadang kan kita dikit-dikit keluar dalil, dikit-dikit keluar dalil, padahal bukan waktunya. Kita suka menggunakan istilah balighu anni, walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Tapi Nabi sendiri enggak menyampaikan waktu itu. Kenapa? Balig itu harus sampai ke hati, bukan cuma ngucapin. Kalau ngucapin namanya bukan balighu anni, tapi ucapkanlah dariku walaupun satu ayat. Kalau balig, tabligh, itu harus berkesan di hatinya. Berarti harus cari momen yang pas. Likulli maqamin maqal, semua tempat itu ada teksnya. Itu disebut dengan bijaksana, wise, hikmah. Pulang seru-seruan lagi. Dan Nabi itu orangnya gak kaku. Padahal Nabi paling soleh kan. Orang sesoleh Nabi ternyata gak kaku. Terus siapa kita yang ngerasa lebih soleh daripada Nabi jadi kaku? Kenapa kita makin belajar sunnah makin kaku, makin belajar ayat dan hadis makin susah senyum? Harusnya makin rajin belajar hadis, makin rajin senyum ya. Baca satu hadis, senyum. Kenapa? Nah, Nabi kan tersenyum. Ngelihat perbedaan pendapat, yang satu kunut, yang satu gak kunut, senyumin aja. Jangan ngelihat yang kunut, marah. Orang yang kunut ngelihat yang gak kunut, ah gak sah. Saling ledek-ledekan. Padahal Nabi aja ngelihat perbedaan pendapat di antara sahabat, disenyumin. Bahkan ada sahabat yang agak-agak aneh gitu ibadahnya, disenyumin dulu baru dinasehatin. Kayak ada sahabat tuh sholatnya agak-agak heboh sendiri. Tutorial ala dia lah. Nabi sholat berjamaah, dia datang pengen makmum kan, terus Nabi udah ruku. Wah, Nabi udah ruku nih, dia masih di pintu masjid, langsung dia takbir, dia ruku, jalan sambil ruku. Kan terkenal adegan itu, namanya bakroh namanya, jalan. Makanya saya bilang sholat tutorial dia. Mana ada Nabi nyontohin jalan sambil ruku kan? Tapi seru juga gitu ya. Masuk ke shaf. Udah selesai sholat, dia curhat, Rasul, tadi saya sholatnya seru loh, kata dia. Hah, seru gimana? Saya sholatnya di depan pintu, takbir, terus ruku, terus jalan sambil ruku. Boleh gak tuh Rasul? Baru udah kejadian, baru ngomong, boleh apa enggak? Nabi senyum. Ya udah, lain kali jangan diulang ya. Gitu doang komentarnya coba. Kalau gitu kan, keluar semua dalil kan ya. Habis aja orang itu. Ah, sama aja udah hijrah juga disalah-salahin, tetap aja masuk neraka. Ah, mending gak usah hijrah sekalian kan gitu. Ternyata Rasul enggak. Dia contohin akhlak senyum, wise, empati, tahu oh ini baru belajar. Kecuali orang yang sengaja ngelakuin itu baru dosa kan. Kalau ini kan baru belajar, baru belajar. Ada juga yang sholatnya gak pernah dicontohin Nabi, tapi dia ngelakuin. Bilal kan sholat apa? Syukur wudu. Nabi ngelihat Bilal habis berwudu sholat. Pas sudah selesai sholat, Nabi tanya, Bilal itu sholat apaan? Coba bayangin Nabi nanya. Padahal Nabi kan yang ngerti agama. Nanya ke Bilal, Bilal itu sholat apaan ya? Bilal bilang, sholat syukur wudu. Bangga gitu. Oh, Nabi gak komen tuh, senyum doang tuh. Coba bayangin, Bilal lo gak usah ngelakuin yang gua gak ngajarin ya. Itu mah segala macam keluar istilah. Enggak, Nabi mah. Karena Nabi tahu ibadah sunnah itu sifatnya mutlak. Mutlak itu artinya bebas. Karena ada sunnah yang muqayyad, ada sunnah yang mutlak. Kalau kita lebih dalamin lagi nih fikih agama, ada sunnah yang muqayyad itu udah diatur waktunya, hautunya. Waktunya misalnya kayak muqayyad itu tahajud, berarti malam. Kayak qabliyah ba'diyah itu mengiringi sholat wajib. Tapi ada yang mutlak, bebas dilakuin kapan aja dan berapa rakaat pun bebas. Namanya juga mutlak, bebas. Nabi itu orang yang easy going dalam urusan rumah tangga, dalam urusan sama teman, empati, tahu banget orang lain tuh maunya apa. Saking empatinya Nabi, kadang-kadang Nabi itu jadi kayak ra'fah. Ra'fah itu enggak enakan. Jadi kalau kita jadi orang yang enggak enakan, insyaallah kita udah ngikutin akhlak sunnah Nabi. Enggak enakan gimana? Kita lagi ngecengin satu cewek. Wah, ini istri soleha ideal banget nih. Pasti ini bakalan jadi Khadijah dalam hidup saya nih. Tiba-tiba datang teman kita curhat, luar biasa ya, di kampus kita ada anak baru dan itu keren banget loh. Siapa itu yang kerudungnya kayak gitu-gitu warna itu? Kan kita tadi udah ada hati ke dia, karena ngelihat teman kita juga mau, kita jadi rafa, gak enakan. Aduh, kasihan dia, yaudah dia aja duluan. Kita belakangan kalau dia gagal. Yang jelas gak rebutan, oh apa segala macam, sampai rame main belakang, main sihir segala macam, enggak. Ini Rasulullah banget nih, orangnya rafa. Sama kayak Rasulullah ketika di rumah beliau ada tamu, lagi duduk di rumah, dikasih makan sama Nabi, minum, udah. Pokoknya makannya tuh udah utuh, udah appetizernya udah, main course-nya udah, dessertnya udah, semuanya udah beres nih, gak pulang-pulang. Rasulullah bingung, ngeliat-ngeliat jam, gak ngerti. Jam berapa ya sekarang kalau bahasa kita ya, artinya kan udah malam, gak pernah. Oh, baru jam 10 ya Rasulullah, oh iya. Ada yang mau ditanyain lagi? Ada ya Rasulullah, terus aja gitu. Nabi pengen istirahat, mereka gak tahu supaya segera pulang. Nabi gak enak mau nyuruh mereka pulang. Gimana ya cara nyuruh mereka pulang? Istri udah kasihan nunggu di dalam, kok suami gak masuk-masuk. Akhirnya turun ayat loh, Allah yang negur mereka. Kalau gak salah di surat Al-Ahzab apa surat An-Nur gitu, Allah bilang, wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian datang ke rumah Nabi lalu kalian sudah selesai makan, maka pulanglah, karena itu akan menyulitkan Nabi SAW. Turun ayat suruh mereka pulang. Pas turun ayat, Nabi kan gak boleh gak menyampaikan ayat. Kalau ada ayat harus dibacain. Kata Nabi, Alhamdulillah udah turun ayat. Kata Nabi, oh Masya Allah, ayat apa ya Rasul? Sahabatnya kegeeran gitu kan. Baca-baca ya Rasul, kita pengen mendengar. Wah bagus nih, ada materi baru nih gitu ya. Pas dibacain, kalau kalian datang ke rumah Nabi disuruh makan, makanlah. Kalau sudah selesai makan, maka pulanglah. Jangan berlama-lama. Konteks ayatnya tuh jangan berlama-lama. Oh, itu maksudnya pulang. Coba Rasulullah tuh gitu. Sampai Allah terlibat karena Rasulullah tuh ra'fatun, orang yang sangat enggak enakan. Saking enggak enakannya tuh kadang-kadang sering menyulitkan diri sendiri. Pernah enggak sih kita enggak enakan jadi menyulitkan diri kita sendiri? Itu Rasulullah banget. Pulang dari taklim, ngelihat teman ada yang jalan kaki, rumah kita mungkin di timur. Kita tanya sama dia, mau kemana? Mau pulang? Gak ada kendaraan? Gak? Ya udah, ikut saya aja. Ya udah, ikut. Ternyata rumahnya di barat. Jadi kita ke tempat yang lebih jauh. Ya kita gak akan cari-cari alasan nganterin. Pas sampai sana pulangnya jadi telat sendiri. Mungkin karena kita gak ngerasa gak enakan sama dia, kita bantu. Ini hal-hal yang disebut dengan ra'fa. Gak enakan dengan pasangan. Rasulullah tuh pernah gak enakan sama istri. Gimana gak enakannya? Nabi satu pagi lapar, belum makan dari subuh. Pergi ke dapur, buka-buka gitu. Buka panci, buka segala macam, lihat gak ada isi. Aisyah belum masak. Lagi buka-buka kayak gitu di dapur, tiba-tiba Aisyah lewat. Aisyah nongol nih. Pas Aisyah lewat, Nabi langsung bilang, Aisyah saya puasa loh hari ini. Coba gimana Rasulullah? Gak pengen bikin Aisyah salah tingkah dan merasa gak nyaman karena belum masak untuk Rasulullah dan Rasulullah lapar. Jadi kan Aisyah jadi gak enak hati tuh. Untuk membuat Aisyah tetap nyaman, Rasulullah bilang, Aisyah saya puasa loh hari ini. Oh gitu, ya udah sekalian saya gak masak. Padahal Nabi tadi tuh gak ada niat puasa loh. Kan puasa sunnah gak harus niat dari awal kan. Boleh niat belakangan selama belum makan apa-apa. Jangan sampai niatnya udah minum kopi, udah makan empe-empe, baru saya puasa aja deh. Tapi empe-empenya udah habis berapa kapal selam misalnya. Nah, ini Rasulullah tuh gak enak hati kepada istrinya, sampai bikin istrinya nyaman. Jadi kalau kita pulang ke rumah, di rumah makanan apa aja, Alhamdulillah enak banget, mama pintar banget sih masak. Kapan masaknya? Oh tadi bibi yang masak. Oh iya gak apa-apa. Maka tetap makan sama, dengan menghargai yang masaknya. Nabi kan pernah diundang ke rumah seseorang, undangan untuk have lunch gitu kan, makan siang. Dianggap itu kayak selamatan, acara besar. Datang Nabi sama sahabat. Ternyata yang ngundangnya orang miskin. Terus pas sampai ke dalam rumah mau makan, dihidangkan satu roti yang keras, namanya kodid. Kodid itu roti kalau dimakan harus dicelupin ke air baru bisa dimakan, soalnya keras banget. Nabi duduk, dihidangin kodid. Nabi nunggu, kirain habis kodid nanti bakalan datang kayak susu, selai, daging, segala macam. Ini kan baru datang satu menu nih. Ditunggu lama gak datang-datang. Terus kata tuan rumahnya, Rasulullah silakan. Oh iya. Nabi heran, ternyata makanannya itu doang tuh. Tapi ngundang orang kan agak-agak gimana gitu nih sahabatnya. Kenapa ngundang Rasul padahal dia gak punya apa-apa di rumah? Karena mereka tahu makanan yang dimakan Rasul itu berkah. Dan mereka mengharapkan keberkahan itu. Nabi terus bilang, ada cuka gitu. Bukan ada cuka, ada... Jadi makan pempek ya. Kayaknya nih ceritanya di Palembang nih. Ada lauk gitu. Nabi tanya lah, lauk. Oh gak ada Rasul, cuma ada cuka kata dia. Oh dihidangkanlah cuka. Cuka terus agak-agak pedas gitu. Dihidangkan cuka. Nabi ngelihat, ah cuma cuka. Akhirnya Nabi colek tuh roti, Nabi sobek tuh roti, dicolek ke cuka. Dimakan dan Nabi mengatakan, sebaik-baik lauk itu cuka. Tapi kalau di Palembang orang ngerti kali ya, emang sebaik-baik lauk adalah cuka. Kalau di luar Palembang orang gak ngerti tuh, saya salah contoh . Kalau di luar Palembang orang nganggap cuka itu sesuatu yang gak enak, kecuali sedikit doang untuk makan bakso atau cuanki atau apalah. Tapi kalau di Palembang itu emang sebaik-baik lauk sih. Nah di Arab itu cuka biasanya makanan orang miskin banget yang gak ada makanan lain gitu. Di Arab ya, di Arab. Kalau di Palembang cuka itu makanan favorit orang kaya sih. Orang kaya yang masih jomblo. Tetap aja. Nah teman-teman, saking gak enakan Nabi itu kayak gitu, sampai memuji makanan. Jadi kalau kita dikasih cuman garam, sebaik-baik lauk itu garam loh mah gitu. Papa senang makan garam, senang makan apa? Saya pernah di rumah istri nggak masak, akhirnya saya goreng telur sama pakai cabai rawit. Pas istri bilang, aduh kasihan suamiku nggak dimasakin, maaf ya baru pulang dan segala macam. Enggak, mah tahu nggak? Tapi kita manggilnya bukan mah ya, adalah pokoknya panggilan tertentu. Mah tahu nggak? Dulu aku waktu kecil masakan yang paling aku suka itu nasi terus sama garam sama cabai, itu udah nikmat banget, dunia milik sendiri gitu. Oh gitu, oh ya udah lanjutin aja makan sendiri, cuman jangan sering-sering ya, sekali-kali aja kayak gitu mah. Pernah juga Nabi lagi duduk sama istrinya lagi berdua gitu, Nabi ngeliatin aja wajah istrinya gitu kan. Kan melihat wajah pasangan itu pahalanya kayak sholat dua rakaat kan ya. Jadi kalau teman-teman nanti udah nikah mau dapat pahala sholat, duduk aja gini, rempong lalu-lalang gitu, diliatin aja. Ngapain sih ngeliat orang kayak gitu? Saya heran, baru pertama ngeliat ada bidadari nginjak kakinya di bumi. Wah. Nah, jalan ngeliatin. Nabi lagi duduk sama Aisyah, habis Aisyah tuh masak seharian. Dan Aisyah tuh terkenal istri Nabi yang gak terlalu pintar masak. Siapa istri Nabi yang pintar masak? Ummu Salamah. Sampai dia punya brand sendiri, Ummu Salamah Cake gitu. Saking terkenal pinter masak ya. Pokoknya kalau masakan Ummu Salamah semua orang doyan. Kan sampai ada adegan Aisyah lagi bikin acara kayak dinner gitu, terus Ummu Salamah ngirim masakan, dilempar kan masakannya sama Aisyah. Kalau istri Nabi yang lain ngirim masakan mungkin gak akan dilempar, soalnya sama nih kualitasnya. Tapi kalau Ummu Salamah, ini masakan Aisyah siapa yang makan? Kalau Ummu Salamah udah ngirim makanan. Nah waktu itu Aisyah habis rempong seharian bikin kue. Jadi kayak kue apa, kue lebaran gitu dibikin sama Aisyah. Banyak tepungnya di atas, kayak ada apa gula yang salju gitu. Udah seharian selesai makan bikin kue, Rasul makan sama Aisyah sambil cerita-cerita yang lucu-lucu, yang seru-seru gitu. Tiba-tiba ada istri Nabi yang lain yang paling senior ngetuk pintu. Siapa istri Nabi yang paling senior? Berinisial S, Saudah. Usianya udah 60 tahun lebih. Saudah datang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah by the way, Saudah itu emang satu geng sama Aisyah. Karena istri, ya istri Nabi itu punya dua geng. Ada geng Aisyah, ada geng Sofia. Sofia itu istri Nabi yang orang Yahudi itu. Geng Aisyah itu isinya Aisyah, Saudah, Hafsah. Itu geng Aisyah. Kalau geng Sofia, Sofia, Ummu Salamah, Maria, nanti ada nama-nama keren-keren gitu. Sofia itu bedanya sama Aisyah cuma setahun. Aisyah 16 tahun pas Nabi wafat, 19 tahun, Sofia itu 20 tahun. Jadi baru lulus SMA gitu. Datang nih Saudah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Duduklah Saudah di antara Nabi, Aisyah, Saudah. Kata Aisyah, Saudah, saya habis masak loh. Mana? Oh ya, Saudah rasain deh, enak deh. Kata Rasul juga enak. Ah malas, gue kenyang gitu, kata Saudah. Saudah, ini gak ngenyangin, satu aja. Menghargai saya yang udah capek masak dari pagi. Aisyah, saya lagi malas gitu. Saudah, satu aja coba menghargai saya. Aisyah, malas tau gak sih? Nih rame nih dua cewek ini nih berdua. Akhirnya Aisyah kayak ngerasa kurang dihargai. Aisyah bilang, Saudah kalau kamu gak ngerasain ini, gak mau coba, saya lemparin nih tepung ke wajah kamu. Mulai nih, agak-agak main kasar ya. Kata Saudah, sok kalau bahasa Sunda, sok tuh apa? Coba aja gitu. Apa? Laju lah. Laju. Sok itulah pokoknya. Coba gitu. Saya lemparin nih tepung ke wajah kamu. Coba, kata Aisyah. Saudah, benar diambil tepung dilemparin ke wajah Saudah. Tiba-tiba jadi kayak tren tubusan kan. Wah, apa nih wajahnya kok jadi kayak zombie gitu. Terus Saudah ngerasa dilemparin wajahnya dengan tepung, kan ngerasa gak enak gitu. Ngelihat ke arah Rasul, Rasulullah ngasih kode, maksudnya balesin gitu. Disuruh balas. Saudah dapat lampu hijau dari Nabi, ngambil tepung dilemparin ke Aisyah. Lempar, lemparan tepung sampai jadi benar-benar putih dua-duanya, aneh gitu, kayak pantomin gitu, kayak badut. Tiba-tiba lagi lempar-lemparan seru-seruan kayak gitu, terdengar suara jawara Quraisy ketuk pintu. Assalamualaikum. Suara Umar. Langsung ngacir dua orang cewek ini masuk ke kamar. Lari langsung mendengar suara Umar. Waalaikumsalam, kata Nabi. Dibukain pintu sama Nabi. Duduklah Umar masuk ke dalam rumah. Melihat rumah Nabi kayak kapal pecah gitu, berantakan. Umar gak berani komen. Like aja deh daripada komen. Gak usah di komen ya. Ah udah like aja. Banyak gini tepung gitu berantakan. Umar diem. Nabi senyum-senyum. Umar nanya, Rasul kenapa sih senyum-senyum? Kata Nabi, itu tuh lucu dua cewek gitu. Kenapa? Mereka tadi habis lempar-lemparan tepung, makanya ini berantakan. Begitu dengar suara kamu, langsung lari, takut sama kamu. Umar merasa gak enak hati. Harusnya mereka takut ke Rasul, bukan kepada Umar. Umar teriak, dua orang cewek gitu, kata Umar. Kalian takut kepada Umar bin Khattab, tapi gak takut kepada Rasulullah, kata Umar. Mereka menjawab dalam kamar, ya soalnya kamu Umar ghalidhun syadid, cowok yang keras lagi kasar, sedangkan Rasulullah itu lembut dan baik hati. Baru Umar senyum, oh ya udah kalau gitu, senyum-senyum. Ini rumah tangga Nabi, coba menyelesaikan masalah bukan pakai dalil, pakai akhlak, easy going, dibikin dua-duanya nyantai, nyaman, enggak. Oh ini mubazir nih, kan mubazir itu saudara yang setan, enggak kan nanti bisa dibersihin lagi. Dan kita gak tahu konteks adegan sejarah itu ya, sehingga kita gak bisa menjudge sejarah. Jangan pernah menjudge sejarah karena kita gak hadir waktu itu. Kita hanya bisa mengambil inspirasi. Kalau kadang-kadang ada orang yang mengatakan, oh itu kenapa kayak gitu, kan dia gak tahu kondisi yang sebenarnya. Kita hanya bisa mengambil pelajaran dari sejarah itu. Intinya teman-teman, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari obrolan yang gak jelas tadi-tadi ini, tentang kebesaran Allah yang menggerakkan hati orang banyak. Jadi kalau orang banyak bisa digerakin hatinya, apalagi cuman satu orang. Terus tentang alur hidup kita itu ditentukan oleh Allah. Terus yang terakhir juga tentang akhlak itu adalah bingkai segala kebaikan. Dalil tanpa akhlak itu pahit rasanya. Jadi bukan bikin orang nyaman, malah bikin orang menjauh. Walaupun dalil itu benar, Al-Quran benar, hadis benar, tapi kalau gak dibingkai sama akhlak, itu bikin orang jauh. Makanya teman-teman yang sekarang lagi belajar berhijrah, jangan hanya menunjukkan setelah kita berhijrah rajin sholat. Itu bagus, tapi itu pribadi. Orang gak perlu tahu. Jangan menunjukkan bahwa kalau kita udah hijrah itu udah banyak ngomongin ayat, hadis, pinter, share gitu, broadcast ke teman-teman. Bukan itu yang kita display setelah hijrah. Tunjukkan bahwa hijrah itu emang lebih baik dengan cara kita mendisplay akhlak kita lebih baik sekarang daripada yang dulu. Sehingga ayah kita, ibu kita ngomong, si abang tuh kenapa ya? saya sekarang takjub ngeliat dia udah berubah, baik banget sama orang tua. Kalau orang tua ngomong diam, senyum, bantuin ibunya, nggak pernah lagi bantah, teriak-teriak, membentak. Dia sekarang belajar di mana ya? Akhirnya orang tuanya justru merasa takjub dan berharap lebih banyak anak yang hijrah kayak anaknya ini. Gitu juga teman kita, gitu juga tetangga kita, gitu juga calon mertua kita. Maksudnya gitu. Jadi setelah kita berhijrah, jangan banyak pakai dalil, Pak. Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Bukan itu nomor satu. Itu yang kita display justru akhlak dulu. Nanti kalau akhlaknya udah membuat orang respect, secara wajar, secara bertahap kita ngomongin sesungguhnya Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Bertahap, gak bisa sekaligus. Makanya tunjukkan bahwa Islam itu memang sebaik-baik syariat lewat akhlak, bukan lewat debat. Apalagi debatnya di sosmed, gak enak banget. Dua-duanya gak benar, dua-duanya saling merasa paling benar gitu, padahal dua-duanya gak pakai dalil dengan tepat. Jadi tunjukkan Islam itu baik, Islam itu rahmatan alamin, justru lewat akhlak. Anak muda yang udah berhijrah, jangan sampai menjadi terkesan kayak eksklusif, merasa dirinya paling baik diantara manusia. Justru harusnya setelah dia berhijrah menjadi orang yang paling bermanfaat buat teman-temannya. Kalau ada temannya yang sakit, dia yang pertama menjenguk. Kalau temannya ada masalah, dia yang pertama nolongin. Kalau gak bisa nolong, minimal dia ngeling ke orang yang mampu menolong. Dia tetap bantu. Jadilah orang yang membingkai Islam kita dengan akhlak. Mudah-mudahan ini bisa memberikan dakwah walaupun gak banyak bicara kepada orang lain. Jadi tetap belajar taat kepada Allah, tapi gak usah khawatir. Taat kepada Allah itu gak menghalangi kita dari serunya kehidupan anak muda. Syaratnya cuma satu, jangan melanggar syariat, itu doang. Kalau gak melanggar, apakah bisa tetap seru? Bisa banget. Dan kita kan seneng main lah ya. Dan permainan kita insya Allah gak melanggar syariat kok. Bahkan saya punya kumpulan hadis namanya hadis-hadis main. Hadis off-road tadi, hadis touring, hadis hiking. Nabi itu senang hiking loh. Salah satu gunung yang Nabi senang itu Gunung Uhud. Naik ke atas gunung, terus touring ke Jabal Jamdan. Banyak banget hadis, termasuk Nabi ngadain kayak kontes antara masjid ke masjid. Kalau dulu kontes berkuda, kalau sekarang mungkin BMX, skate atau apalah. Pokoknya kontes gitu, kompetisi. Dan itu semuanya tetap seru walaupun tidak melanggar syariat. Itu aja teman-teman, mudah-mudahan jadi booster penyemangat buat kita beramal solih, terutama penyemangat buat kita untuk segera menghalalkan si dia. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair kepada Ustaz Hanan Ataki ya, yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Bagaimana teman-teman, apakah masih kurang? Ya, silahkan datang nanti malam di Masjid At-Taqwa ya. Insyaallah ba'da Isya di Masjid At-Taqwa nanti akan diadakan juga kajian Ustadz Hanan, dan di Unsri Indralaya besok pagi itu dikhususkan untuk mahasiswa Unsri ya. Jadi yang untuk umum itu malam ini ba'da Isya di Masjid At-Taqwa. Oke. Mungkin cukup sekian kajian kita pada hari ini. Saya baik, untuk mengetahui ya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Ustadz Hanan, bisa follow di Instagram Ustadz di @hanan_attaqi, ataupun bisa di @pemudahijrah. Banyak main, banyak manfaat, banyak pahala, dan sedikit dosa. Atau jika dari teman-teman ingin mengetahui kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Masjid Al-Aqobah 1 PT Pusri Palembang, bisa follow di Instagram @acmipusriplg. Di situ nanti kita akan memberikan info-info terkait kegiatan-kegiatan yang ada di Pusri Palembang. Dan kami dari tim panitia ya, ada 100 CD yang dijual, itu yang berisi murotal Ustadz Hanan. Dan sebelum kita tutup, Ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Ustaz Hanan Ataki. Teman-teman sekalian, yuk kita tutup dengan doa dulu biar pertemuan kita diberkahi oleh Allah. Kita nggak tahu, mungkin salah satu di antara kita di sini ada yang doanya diijabah oleh Allah. Mudah-mudahan dengan asbab aminnya dia, doa-doa kita semuanya diijabah oleh Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata al-lazina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'matil islam. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil quran. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru ya Allah. Lakal hamdu wa lakal syukru ya Karim. Lakal hamdu wa lakal syukru ya Arhamar Rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Tuhan kami, kami serahkan diri dan hidup kami kepada Engkau ya Allah. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Duhai Tuhan, pemilik alam semesta, Engkau Maha Tinggi sedangkan kami rendah di hadapan-Mu ya Allah. Engkau Maha Mulia sedangkan kami hina di hadapan-Mu ya Allah. Engkau Maha Suci sedangkan kami penuh aib dan cela di hadapan-Mu ya Allah. Engkau Maha Tahu sedangkan kami bodoh di hadapan-Mu ya Allah. Engkau Maha Kaya sedangkan kami fakir di hadapan-Mu ya Allah. Engkau Maha Perkasa sedangkan kami lemah tidak berdaya di hadapan-Mu ya Allah. Siapalah kami ini ya Allah? Hanya makhluk yang bahkan dari awal kejadiannya semuanya telah Engkau atur dalam kebesaran dan kekuasaan-Mu ya Allah. Tidak ada dan tidak ada daya dan upaya kecuali dari-Mu ya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Cukup Engkau bagi kami ya Allah. Janganlah Engkau berpaling dari kami ya Allah. Siapakah lagi yang bisa memberikan kami kebaikan-kebaikan hidup jika Engkau telah berpaling dari kami ya Allah? Siapa yang bisa mengampuni dosa-dosa kami yang menggunung jika Engkau tidak mengampuninya ya Allah? Siapakah lagi yang bisa menolong kami, memberi jalan keluar dalam setiap masalah kami jika Engkau telah menutupnya ya Allah? Janganlah Engkau palingkan wajah-Mu dari kami ya Allah. Pandangilah kami ya Allah. Pandanglah kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Kasih sayang-Mu yang lebih luas daripada kemarahan-Mu ya Allah. Kebaikan-Mu lebih besar daripada murka-Mu ya Allah. Janganlah Engkau menebus setiap dosa-dosa kami di masa lalu dengan keburukan-keburukan hidup kami di masa yang akan datang. Janganlah Engkau menukar keburukan-keburukan kami di masa lalu dengan musibah-musibah yang akan kami hadapi di masa yang akan datang. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Di antara kami mungkin pernah melakukan dosa besar berkali-kali dalam hidup kami ya Allah. Tapi kami ingin berubah, kami ingin memperbaiki diri. Kami ingin kembali kepadamu, karena akhirnya kami sadar tidak ada kebaikan dan kebahagiaan kecuali ketika kami dekat kepadamu, ya Allah. Dulu kami pernah salah berpikir. Kebahagiaan dicari dengan cara menjauh darimu. Kesenangan didapatkan dengan cara meninggalkanmu. Ternyata semua itu sia-sia, ya Allah. Pada akhirnya, hanya dengan cara kembali kepadamu kami mendapatkan apa yang kami cari, ya Allah. Tuntunlah hati kami, ya Allah. Bimbinglah langkah hidup kami, ya Allah, agar selalu tetap berada di jalanmu sampai bertemu denganmu dalam keadaan engkau ridho kepada kami, ya Allah. Ilahana, ampunkan dosa ayah ibu kami, ya Allah. Maafkanlah kami yang sering durhaka kepada ibu kami, ya Allah. Kami sering mengecewakan ibu kami, ya Allah. Kami sering berkata-kata kasar di hadapan ibu kami, berteriak membentak ibu kami. Padahal sejak kecil ibu kami selalu berkata lembut kepada kami, memanggil kami dengan panggilan yang baik, menyayangi kami sepenuh hati, menjaga kami bahkan dari gigitan satu nyamuk sekalipun, ya Allah. Ayah kami berjuang, berkorban, memberikan semua yang dia punya untuk membahagiakan kami. Tidak pernah mengeluh sekalipun dalam membesarkan kami. Tidak pernah ibu kami mengeluh ketika mengandung kami 9 bulan dalam keadaan payah, melahirkan kami dengan taruhan nyawa, menyusui kami selama 2 tahun, membesarkan kami, mendidik kami, ayah kami yang mencari nafkah untuk kami. Keduanya tidak pernah mengeluh, ya Allah. Tapi begitu kami menjadi dewasa, justru kami sering mengeluh dalam menjaga keduanya. Kami sering mengeluh dalam membahagiakan keduanya. Padahal keduanya tidak menuntut banyak dari kami. Kami sering menolak telepon dari ayah ibu kami dengan alasan sibuk. Kami sering meninggalkan kedua orang tua kami dengan alasan tidak punya waktu. Tetapi kami punya waktu untuk main, untuk orang-orang yang mungkin tidak terlalu banyak berjasa dalam hidup kami. Ampunkanlah kedurhakaan kami kepada kedua orang tua kami, ya Allah. Ajarkan kami bagaimana cara berbakti kepada keduanya, karena keduanya lah pintu surga bagi kami, ya Allah. Rabbana, bantulah saudara-saudara kami di seluruh dunia. Bantulah saudara-saudara kami yang terzalimi di Palestina, di Suriah, di Rohingya. Kembalikanlah Masjidil Aqsa ke tangan kaum muslimin, ya Allah. Duhai Tuhan kami, jadikanlah negeri kami tercinta ini, Indonesia, baladan aminan, negeri yang aman. Berilah petunjukmu kepada pemimpin-pemimpin kami. Bimbinglah ulama-ulama kami. Dan satukanlah bangsa kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.